Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah berikan kita peluang, kemudahan, mudah-mudahan dalam meraih kehidupan di dunia ini, termasuklah kita hamba Allah yang dijauhkan dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yusuf ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Yang artinya adalah, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhanmu yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawalin dengan kata panggilan yang lembut, wahai atau hai, yang menunjukkan kepada kedua orang penghuni penjara itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sahib di sini dengan bentuk dua, yaitu dengan bentuk dua mufrad muannas, yang dua ini disebutlah sahibai sijni, yang artinya adalah teman atau penghuni penjara. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sahib di sini. Kita ambil kata yang lain, sahibud daraja atau sahibu ad-dirasah. Di sini mengatakan pulan itu atau seseorang itu dia seorang pelajar, atau sahibul jawala, seorang itu yang memiliki kereta. Jadi yang punya kereta di situ. Di sini indahnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata di dalam Al-Qur'an adalah begitu luar biasanya keistimewaan tata bahasa Arab yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih pelajaran yang lebih unggul dalam ayat ini adalah begitu Nabi Yusuf alaihi salam mengajak kedua orang yang bertanya kepada beliau bagaimana kebaikan itu diterangkan, inilah begini kebaikan, kemudian dan Nabi Yusuf memberikan dakwah kepada mereka itu dengan bentuk mana yang lebih baik. A'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhanmu yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Jadi tidaklah langsung Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan, "Ah, yang kamu sembah itu tak baik. Ini adalah dakwah yang lain, yang sempurna, kemudian yang halus yang dibawakan Nabi Yusuf alaihi salam untuk mengajak seseorang itu kepada jalan kebenaran." Lebih luas lagi secara tata bahasa, ada kedua pakar akan menjabarkan luas ayat yang kita kaji ini, Dr. Zainal dan Dr. Ardiansyah. Kami silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai dari pada surat Yusuf ayat 39, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kedua penghuni penjara ditanya oleh Nabi Yusuf, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam atau Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Walaupun ini konteksnya tujuannya kepada dua penghuni penjara, tapi sebenarnya ini berlaku umum kepada kita. Artinya ini masih dialog yang terus berlangsung pada diri kita. Nabi Yusuf alaihissalam bertanya, tentu saja bukan berarti bertanya kosong. Dia telah yakin bahwa tentu saja Al-Wahid, Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, itu tentu lebih baik daripada Tuhan yang banyak dan berselisih pendapat. Dalam ayat yang lain diilustrasikan bahwa pembantu dengan banyak majikan itu lebih repot daripada pembantu dengan satu majikan, diilustrasikan dalam ayat yang lain. Artinya apa? Sebagai seorang pembantu itu akan mudah melayani satu majikan, misalnya cuman ada satu nenek saja di rumahnya, dibandingkan di situ ada ayahnya masih, dibanding situ ada bapak, ada ibu, ada anak, anaknya ada 4, semuanya ini berstatus sebagai majikan, sementara pembantu cuma satu. Untuk mengadopsi 6 orang dengan 6 kepala yang sama hitam tetapi pola pikir yang berbeda, itu sangat merepotkan majikannya. Ini adalah sangat merepotkan pembantu tersebut. Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana, dan ini digambarkan oleh Nabi Yusuf bahwa menyembah Allah yang Maha Esa itu lebih membahagiakan. Karena apa? Karena perintahnya jelas, yang digambarkan Allah dengan siratal mustaqim, jalannya lurus, tidak belok ke sana kemari, atau yang sudah lurus dibelokkan oleh Tuhan kedua atau Tuhan ketiga. Jadi itu sangat membahagiakan. Dan lebih dari itu, bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tentu saja bersifat absolut. Maka digambarkan dengan absolut itu Al-Wahidul Qahar. Kalaulah dia esa, berarti perintahnya mutlak, absolut, harus dilakukan. Dan ketika kita meminta kepadanya pun, target dan sasaran yang kita minta yaitu jelas, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di lain pernyataan dapat saya sampaikan bahwa ayat ini terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang jauh sebelum Nabi Musa alaihissalam, yang jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, yang jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya para nabi mengajak kepada tauhid. Nabi Musa pun mengajak kepada tauhid. Nabi Isa pun mengajak kepada tauhid. Nabi Muhammad pun mengajak kepada tauhid. Artinya agama yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu Yahudi, pada esensi awalnya adalah tauhid. Agama yang dibawa Nabi Isa, yaitu Kristen, pada esensinya adalah tauhid. Dan bila kita melihat kitab suci Alkitab yang ada sekarang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sangat susah untuk dinafikan ketauhidan itu di dalam kitab, kedua kitab tersebut. Artinya apa? Ajaran tauhid masih ada di dalam kitab suci umat Kristen dan Yahudi, karena itu adalah tetesan yang masih murni yang terdapat di dalam ajaran Isa dan ajaran Nabi Musa. Dan itu jugalah yang kita temukan pada hari ini, Nabi Yusuf mengajak kepada tauhid. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Iya, kalau kita melihat pada ayat yang mulia ini bahwa Nabi Yusuf alaihi salam membuka suatu dialog dengan kedua pemuda itu dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah suatu metode cara kita untuk membantah atau untuk menjelaskan dan menegaskan apa yang ada pada diri kita. Ketika kita melontarkan pertanyaan kepada lawan bicara kita dengan suatu jawaban yang tidak dapat dia jawab kecuali dengan jawaban apa yang kita inginkan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik di dalam metode dakwah para nabi dan rasul terdahulu, karena tentunya sebagaimana yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Safiyah dan Ustaz Zainal, betapa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang lurus dengan logika manusia, yang tidak dapat terbantahkan dan tidak dapat dinafikan dalam kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan itu banyak, maka dia akan terlihat betapa hinanya Tuhan itu. Begitu juga ketika Tuhan itu sudah dapat diwujudkan dalam bentuk, apakah bentuk manusia, laki-laki atau perempuan atau binatang dan sebagainya, maka ketika itu Tuhan itu akan menjadi sangat hina. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahidul Qahhar, yang pertama adalah Al-Wahid yang Maha Esa, menjelaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itulah tempat kita bergantung, bahwa kepada dialah kita akan kembali, dan segala urusan kita Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menentukannya. Kemudian Al-Qahhar yang Maha Perkasa, yang dapat memaksa manusia itu atas kehendak yang dapat, yang tidak dapat ditolak oleh manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dua sifat yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ini sangat berkaitan dengan penjelasan yang tadi sudah beliau sampaikan pada ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji pada 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cara dialog seperti ini sungguh sangat mengena kepada kedua pemuda itu, sehingga begitu menyentuh di dalam hati mereka, dan itu pula lah yang membuat mereka akhirnya tidak dapat menjawab atau tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu. Tidak, mau tidak mau mereka akan menjawab bahwa Tuhan yang satu itu adalah lebih baik daripada Tuhan yang banyak itu. Apalagi setelah mereka melihat bahwa dan mengakui dan menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu adalah orang yang muhsin, orang yang baik, dan orang yang begitu santun terhadap mereka, dan orang yang saleh di dalam beribadahnya sekalipun dia berada di dalam penjara. Dan Tuhan Nabi Yusuf itu adalah Tuhan Al-Wahidul Qahhar itu tadi, Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Perkasa itu tadi. Inilah mungkin yang kita perlu cermati, betapa jawaban Nabi Yusuf sangat berkenaan dengan konteks yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi oleh kedua pemuda tersebut. Mungkin itu tambahan. Menarik sekali apa yang telah dipaparkan kedua Ustadz kita yang ada di studio ini. Dapat kita jadikan satu pengajaran dalam kehidupan kita, bahwasannya untuk mengajak seseorang kepada kebaikan haruslah dengan metode yang bagus, apa yang telah disampaikan Ustadz Ardiansyah tadi. Jangan memburukkan orang untuk mengajak kepada jalan kebaikan atau apa yang kita rasa itu bagus, tapi gunakanlah dengan seruan yang lunak, yang baik, sehingga orang pun tidak mencaci orang untuk melakukan kebaikan. Kedua, tauhid ini adalah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, dan kita lakukan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan yang baik, ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita cucuran nikmat dan keberkahan. Apa yang telah kami sampaikan ini moga bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Dr. Zainal Arifin, Dr. Ardiansyah, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,